tersebutlah kisah dua anak manusia. Mereka begitu saling mencintai dan begitu bahagia. Tetapi ternyata mereka tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Subhanallah. Bayangi mereka yang mencekam begitu menyeramkan. Hidup cinta tak tercapai tujuan karena sekarang di tengah perjalanan. Mereka bahagia dalam hayalan cinta. Apa yang akan terjadi?